Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, seperti biasanya mufradatnya, nah barakallahu fikum, pastikan penanya enggak usah dipakai untuk mainan. Nah barakallahu fikum. Yang pertama ramlun artinya pasir. Yang kedua tinun artinya tanah. Yang ketiga birkatun artinya kolam. Yang keempat ibrun artinya jarum. Yang kelima mimsahatun artinya penghapus. Na'am barakallahu fikum. Kirdun singa, jarum penghapus, imsahatun pasir, ramlun kolam, kolam wah birkatun. Nah itu upayakan sudah dimungkinkan ya. Antum sandal semut kata dip daun benang khaitun hawa lantai karpet hawa. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al muallifu asbahullah alladhi sama allati. Alladhi sama allati ini dikenal dengan apa? Isim mausul, kata sambung yang artinya yang. Artinya apa? Yang. Alladhi itu artinya yang. Kalau alladhi untuk mudzakkar, kalau allati untuk muannas. Mu'annas itu perempuan, kalau mudzakkar itu laki-laki. Paham? Jadi kalau alladhi sama allati artinya sama, yaitu yang, cuman beda penggunaannya. Kalau alladhi untuk mudzakkar, kalau allati untuk mu'annas. Kita lihat alladhi ismun mausulun lil mufrad al mudzakkar al aqil wa ghir aqil. Masya Allah. Alladhi itu isim mausul, kata sambung, lil mufrad al mudzakkar al aqil wa ghir aqil. Kata sambung atau isim mausul yang apa? Untuk mufrad satu orang laki-laki yang berakal maupun yang tidak berakal. Paham ya? Yang berakal maupun yang tidak berakal. Naam, satu orang laki-laki maka pakai alladhi isim mausulnya. Paham ya? Naam. Allati ismun mausulun lil mufrad al muannats al aqil wa ghil aqil. Allati itu isim mausul untuk mufrad satu orang al muannats perempuan. Nah barakallahu fikum, al-aqil wa ghir-aqil, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Mohon insyaallah. Naam. Jadi penggunaannya dihafalkan. Alladhi sama allati. Kalau alladhi mudzakkar, kalau allati muannas. Artinya apa tadi? Alladhi sama allati artinya apa tadi? Yang. Naam. Kita lihat. Al-ismu al-mausul al-mudzakkar al-aqil sekarang. Isim mausul untuk mudzakkar yang berakal satu orang, mudzakkar yang berakal. Al-fata, perhatikan tuh, al-fata alladhi kharajal ana ibnu ammi. Na'am barakallahu fikum. Al-fata alladhi kharajal ana ibnu ammi, pemuda yang telah keluar sekarang adalah anaknya pamanku, adalah anaknya pamanku. Awa, kita lihat sini. Pemuda, al-fata itu pemuda. Jamaknya apa? Fatan. Fityatun, bedakan. Fatan pemuda, fatatun pemudi. Fatan mufrad jamaknya fityatun. Kalau fatatun pemudi jamaknya fatayatun. Ewa, jangan sampai keliru ya. Jadi al-fatal ladzi kharaja al-ana ibnu ammi, pemuda yang telah keluar sekarang, dia adalah apa? Adalah anak pamanku. Ammun paman dari jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu, antum khali khallun apa? Khallun. Khallun. Kalau khallun suka artinya? Bacanya yang keliru. Paman dari jalur bapak, apa tadi? Ammun. Kalau paman dari jalur ibu apa? Akabdul Ghafur. Apa? Karena beda bahasa Arabnya. Ayo antum Ibrahim. Khalatun bibi. Ammun paman dari jalur bapak, saudara bapak, paman itu ammun. Kalau paman dari jalur ibu, saudara ibu, apa bahasa Arabnya antum? Khalun. Dan khalun. Wa khalun suka artinya. Paham ya? Naam, khalun panjang. Bedakan yang nanti tak tulis masuk dalam daftar kosakata nanti biar enggak bingung. Nah ya. Bibi dari jalur bapak apa? Ammatun. Bibi dari jalur ibu khalatun. Paham ya? Ya itu jangan sampai keliru. Berikutnya, man ar-rajulul ladzi jalasa fil hadiqati? Ayo. Siapakah lelaki yang ya, lelaki yang duduk di kebun itu, hadiqah kebun ya artinya ya. Nam syahidnya apa alladhi untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Berikutnya al ismu al mausul al mudzakkar ghairul aqil. Isim mausul digunakan, isim mausul itu kata sambung. Digunakan untuk mudzakkar yang tidak berakal, kita lihat yang tidak berakal. Al qalam alladhi ma'aka maksurun. Pena yang bersamamu itu patah. Pena berakal enggak? Hah, enggak berakal ya. Naam. Ayam berakal enggak ayam? Ayam berakal enggak ayam? Yang di dalam kepalanya itu yang putih-putih apa itu? Ayam berakal enggak ayam? Ayam berakal enggak ayam? Yang putih-putih di dalam kepala ayam itu apa? Hah? Otak, nam asan. Eh bedakan ya, otak dengan akal itu lain. Akal tempatnya dalam hati. Jadi tidak setiap yang punya otak itu punya akal, tapi setiap yang punya akal punya otak. Manusia punya akal punya otak. Ayam punya otak enggak punya akal. Paham ya? Jangan sampai tertukar. Naam, karena bahasa Arabnya lain. Kita lihat di sini barakallahu fikum, al-qalamul ladzi ma'aka maksurun, pena yang bersamamu patah. Syahidnya mana? Al-qalamul ladzi. Alladzi mausul. Limanil kitabul ladzi 'alal maktabi? Ewa. Milik siapakah kitab yang ada di atas meja? Maktab di sini meja artinya bukan kantor. Karena kemarin kita lewati kan maktabun bisa kantor bisa meja, dilihat dari siaknya, konteks pembicaraannya dan kalimatnya kan itu. Jadi nggak mungkin antum artikan milik siapakah kitab yang ada di atas kantor itu, namanya di atas meja. Berikutnya al ismul mausul al muannas al aqil. Isim mausul digunakan untuk muannas perempuan akil yang berakal. Al fatatul lati kharajatil ana bintu ammi. Pemudi, fatatun pemudi artinya. Pemudi yang telah keluar sekarang adalah adalah putri pamanku. Paman dari jalur bapak atau ibu tadi ammun? Bapak. Kalau paman dari jalur ibu tadi apa? Antum? Apa? Apa tadi? Khalun. Ya, upayakan diresapi, dipahami baik-baik. Jadi paman itu ada dua, dari jalur bapak, jalur ibu. Maksudnya itu saudara bapak sama saudara ibu. Kalau paman saudara bapak itu namanya ammun. Kalau paman saudara ibu namanya apa? Khalun. Kalau bibi dari saudara, istilahnya saudari bapak, bibi kan namanya? Itu namanya apa? Ammatun. Kalau bibi saudari ibu namanya apa? Khalatun. Paham ya? Ammatun, khalatun. Ammun, ammatun. Naam. Kita lihat lagi. Manil mudarrisatu allati jalasat fil hadiqati? Siapakah ibu guru atau bu guru atau pengajar yang duduk di kebun itu, mudarisahan pengajar perempuan, bu guru kan, alati, bukan alati tapi alati. Kalau perempuan mu'anat pakai alati, kalau mudakar pakai alati. Berikutnya, al-ismul mausul al-mu'annas ghairu aqil. Sekarang isim mausul, kata sambung, al-mu'annas untuk perempuan ghairu aqil, yang tidak berakal. As-sa'atul lati ma'aka maksuratun, jam yang bersamamu patah. Jam mudakar atau mu'annas? Sa'atun. Mudakar atau mu'annas? Mudakar atau mu'annas? Mudakar atau laki-laki, mu'annas atau perempuan? Sa'atun. Mudakar atau mu'annas? Mudakar atau mu'annas? Tandanya apa? Tak marbutoh. Mudah sekali. Sa'atun, tak marbutoh tandanya. Sa'atun, ada tak marbutohnya? Naam. Kita lihat lagi. Al-ismul mausul al-mu'annas ghairul aqil. As-sa'atul lati ma'aka maksuratun. Berikutnya. Limanil haqibatul lati ala maktabi. Milik siapakah tas yang ada di atas meja? Haqibah itu tas. Sudah kita masukkan belum kemarin? Tas ini? Sudah kan? Sudah. Ewa na'am. Hadikoh kebun? Sudah. Ewa. Kita lihat lagi. Yang terakhir. Zahabatit talibatu asluhu zahabat at-talibatu. Zahabat tambah al- sama dengan apa? Zahabatil. Zahabatil. Ini perhatikan, ini namanya iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun. Nah, aslinya seperti ini aslinya. Zahabat. Zahabat. Paham ya? Kemudian apa? At-talibatu. Sukun. Bertemunya dua sukun. Ya? Apa yang terjadi? Iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun, namanya iltiqa as-sakinain namanya. Namanya apa namanya? Iltiqa as-sakinain. Paham ya? Iltiqa as-sakinain namanya. Paham ya? Nah, bertemunya dua sukun. Solusinya bagaimana? Antum berarti jangan zahabat at-talibatu langsung di kasrah. Ini. Sukunnya dibuang di kasrah. Dalam rangka apa? Iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun. Karena hukum asalnya kalau bertemu dua sukun itu diharakati kasrah hukum asalnya. Sehingga zahabatit talibatu, maksudnya zahabatit talibatu. Jangan zahabat at-talibatu. Antum lihat itu. Zahabat zahabatit talibatu asluhu asalnya zahabat at-talibatu. Zahabat ditambah al, itu maksudnya. Ini ya kan? Maksudnya gini. Ditambah ini, tambah ya. Bikin miringnya gini. Tambah al. Bertemu dua sukun, ya enggak? Nah, di kasrahnya. Paham ya? Contohnya, biar enggak bingung, tak kasih contoh yang lain. Nambar walafikum. Ja'atil mar'atu. Ja'at al mar'atu. Nah, kita lihat. Ja'at. Namanya tak apa namanya ini? Tak apa? Benar tak maftuhah, teman, istilahnya tak apa ini? Tak ta'nits. Ja'at al-mar'atu. Bertemu dua sukun. Apa yang terjadi? Iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun. Terus bagaimana solusinya di kasrah? Ja'atil mar'atu. Paham? Nah, enggak. Dibacanya dengan ja'at al-mar'atu, tapi ja'atil mar'atu, sambung langsung, wasl. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu untuk menjelaskan tulisan yang di bawah itu. Dahabat ditambah al dahabatil. Ya enggak? Nah, ja'at ditambah al apa? Ja'atil. Qamat ditambah al apa? Qamatil. Kharajat ditambah al apa? Kharajatil. Sami'at ditambah al apa? Sami'atil. Dakhalat ditambah al? Dakhalatil. Antum. Saqat. Saqat ditambah al? Saqalatil. Saqat ditambah al? Saqatil. Paham ya? Yang akhirnya itu sukunnya dibuang nanti kasrah, selesai. Antum. Darasat tambah al. Darasat daro, darasat ditambah al. Jangan dibuang taknya. Darasatil. Antum, antum. Katabat ditambah al. Katabatil. Antum. Nadarat, nadarat ditambah al. Nadaratil. Antum. Namat ditambah al. Namatil, namatil. Antum. Qamat sudah tadi ya. Ramat, ramat tambah al. Ramatil. Paham salah ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Itu semuanya namanya iltiqa' as-sakinain, bertemunya dua sukun maka di kasrah. Mahum salah ini ya. Kesimpulannya pada pembahasan pada malam hari ini adalah penyebutan mengenai isim mausul yang untuk mudzakkar alladzi, yang untuk muannats allati. Ada mufradatnya insyaallah tak tuliskan di sini. Barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.